Selamat berjumpa adik-adik yang manis. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Ya, syukurlah adik-adik. Oh iya, bagaimana dengan pelajaranmu? Kalian rajin belajar kan? Ya, anak yang ingin pandai harus rajin belajar dan rajin ke sekolah. Adik-adik, kali ini Sanggar Cerita berkisah tentang seorang anak yang cerdik. Apakah kalian ingin cerdik adik-adik? Nah, kalau ingin, ikutilah kisah ini. Kisahnya berjudul Si Cerdik Hana Pertiwi. Itulah adik-adik, si Hana Pertiwi. Ia adalah seorang anak perempuan yang berumur 8 tahun dan sekolahnya baru kelas 3 SD. Ia baru bangun dari tidur dan baru saja selesai mandi. Dan tidak lupa adik-adik, ia juga menggosok gigi. Nah, Hana Pertiwi seorang anak priang, ia pandai bernyanyi dan anak yang tahu tentang kesehatan adik-adik. Seperti kalian kan? Hana sih tubuh badan Kiki. Maaf Kiki, Hana tidak sengaja. Mari, Hana bangunkan. Maaf ya Ki. Benar, Hana tak sengaja. Maaf ya. Iya, Kiki maafkan. Tapi badan Kiki sakit. Sakit. Mari, Hana urutkan. Hana, sedang apa sih? Hana sedang lari pagi. Yuk, Ki, kita lari pagi. Oh, sedang lari pagi. enak ya lari pagi. Kiki juga senang lari pagi. Kiki dari mana? Kok seperti terburu-buru? Kiki baru dari warung Mat Gomblo. Oh, belanja. Loh, kok kelihatannya sedih? Kiki bingung, Hana. Loh, kok pagi-pagi bingung? Memangnya kenapa? Kiki disuruh ibu membayar hutang. Sebulan yang lalu, ibu berhutang sebutir telur pada warung Mat Gomblo. Tetapi ketika Kiki mau bayar, Mat Gomblo tidak mau. Lucu, kok tidak mau? Memangnya kenapa? Mat Gomblo tidak mau menerima seharga sebutir telur, tapi minta 100 telur. 100 butir telur? Kok bisa begitu? Iya, kata Mat Gomblo, telur yang sebutir waktu ibu berhutang, bila ditetaskan bisa jadi seekor bebek. Apa? Seekor bebek? Iya, katanya, dan bebek itu bisa kembali bertelur sampai berpuluh-puluh telur. Telur bebek bertelur, berpuluh-puluh butir? Iya, dan telur-telur itu pun menetas menjadi bebek. Dan bebeknya bisa kembali bertelur hingga beratus-ratus butir. Lucu, lucu, lucu deh, Ki. Loh, kok Hana malah tertawa? Kiki kan lagi bingung. Bukan, Ki, tapi lucu, lucu. Habis sih, seharusnya Hana harus prihatin, malah tertawa. Begini, Ki, kapan Kiki akan membayar seharga 100 telur itu? Kata Mat Gomblo, ibu Kiki diberi waktu 3 hari. Padahal, yang Kiki tahu, ibu tak punya uang sebanyak itu. Sudahlah, Ki. Nanti 3 hari lagi, ibu Kiki tak usah menyiapkan uang seharga 100 telur. Cukup sebutir telur saja. Loh, kok bisa begitu? Pokoknya tahu beres, Ki. Nanti, Hana ikut waktu Kiki akan ke warung Mat Gomblo. Nah, sekarang Kiki pulang saja. Dan langsung cerita sama ibu ya. Hana mau melanjutkan lari pagi nih. Sampai ketemu ya. Tiga hari kemudian, Hana, Pertiwi, dan Kiki berangkat ke warung Mat Gomblo. Seperti pesan Hana Pertiwi, Kiki tidak membawa uang seharga 100 butir telur, tetapi cuma seharga sebutir telur. Selamat pagi adik-adik manis. Ki, mana? Mana uangnya, Kiki? Uangnya? Uangnya? Ada sama Ana, teman Kiki tuh. Iya, ada sama Hana, Bang Mat Gomblo. Tapi uangnya sudah Hana belikan dodol ketan. Dan dodol ketan Hana tanam biar jadi pohon padi. Hah? Hah? Apa tadi Hana bilang? Dodol ketan ditanam jadi pohon padi? Hah? Betul, Bang Mat Gomblo. Kiki juga lihat nanamnya. Hei. Apakah kalian ini kecil-kecil sudah tidak waras? Hah? Lucu ya. Apa maksud kalian ini, hah? Hah? Bukankah Bang Mat Gomblo menuntut sama Ibu Kiki agar membayar hutang sebutir telur menjadi seharga 100 butir? Betul, Hana, betul, betul. Kok yang itu Bang Mat Gomblo tidak heran? Kalau ada telur rebus, bisa menetas jadi bebek. Pasti ada dodol ketan jadi pohon padi. Lucu deh. Sudah. Sekarang Abang Gomblo sudah mengerti. Memang kalian pintar-pintar, cerdik-cerdik. Nah, adik-adik, ternyata berkat Hana Pertiwi, Bang Mat Gomblo menginsyafi perbuatannya yang salah. Bang Mat Gomblo bukannya marah pada Hana dan Kiki, tetapi sebaliknya, Bang Mat Gomblo gembira. Bahkan Kiki dan Hana pulangnya malah diberi masing-masing 7 butir telur. Pada suatu hari, ketika Hana Pertiwi baru pulang dari sekolah. Boleh, Nat, asal bayar aja. Rasanya enak dan juga lezat. Bumbunya kacang ataupun kecap. Dagingnya empuk, sausnya tomat. Sate ayam, sate kambing, sate kelinci. Semuanya lezat. Sate dibakar di atas arang. Daging ditusuk-tusuk kayu bambu. Tentu dong. Baunya aja sudah sedap. Apalagi rasanya ya, Bang. Boleh gak, Bang? Nyobain sedikit aja deh, Bang. Boleh, boleh, Non. Cium baunya. Sedap. Sedap-sedap. Kau harus membayar 100 rupiah. Mana mungkin kita harus membayar. Makan satemu pun tidak. Tapi kan kamu menikmati sedapnya sateku ini. Itu pun harus bayar, tahu? Mana bisa? Tak usah ya. Mana bisa? Kalau tidak mau bayar, tutup dulu hidungmu itu. Enaknya. Oh, kau Hana Pertiwi? Mengapa kau ribut-ribut dengan penjual sate itu? Memang, penjual sate itu tidak waras. Apa-apa? Apa kau bilang? Aku tidak waras. Kau itu yang tidak tahu diri, tahu? Sudah berhenti dulu. Apa? Supaya persoalan dapat selesai. Coba-coba, Hanaku mau tahu sebabnya. Kak Meta baru pulang sekolah. Ketika lewat jalan ini, Kak Meta melihat ada penjual sate sedang membakar satenya. Kak Meta mau beli, tapi Kak Meta tidak punya uang. Karena baunya sedap sekali, lalu Kak Meta duduk di dekatnya, sembari menghirup bau sate itu. Iya, sate Pak Kumis itu sedap. Karena ia menghirup sedapnya sateku, maka dia harus bayar 100 rupiah. Murah kan? Begitu soalnya. Iya, coba. Betul kan dia harus bayar? Betul kan? Bayar tau ku ya. Bayar tau ku. Kak Meta, biarlah anakku yang bayar. Ana punya uang 500 rupiah. Nah, gitu. Jangan Ana Pertiwi. Sudah, biarlah supaya tidak ribut. Nah, abang penjual sate, ini kantong uangnya kalau tidak percaya. Nanti enggak percaya lagi. Iya, aduh, terima kasih anak yang manis. Sabar dulu abang penjual sate. Nah, mendekatlah pada Ana. Bang, dengar enggak, bunyi kecikan uang ini? Iya, jelas, kedengarannya jelas. Tapi maksudnya apa itu? Kalau mencium baunya harus bayar, bunyi kecikan uang itu bayarannya. Jadi itu bayarannya? Iya, Bang. Ya, baiklah anak yang manis. Aduh, ya aku terima salah. Memang kau anak-anak yang pintar. Maafkan abang ya. Nah, sekarang kalau mau sate, abang bikinkan ya. Mau ya? Ya. Terima kasih, sate. Iya. Sate dibakar di atas arang. Cacing ditusuk, tusuk kayu bambu. Dikipas-kipas supaya matang. Untuk disantap, diberi bumbu. Kapan selesainya tugas ini? Bagaimana patung dari kayu bisa bernafas? Bagaimana mungkin benda dari kayu harus bernafas? Apakah mungkin Ki Lurah tak waras? Siapa ya itu? Sendirian. Mau apa dia datang kemari? Oh, si Hana. Selamat siang, Paman. Selamat siang, anak manis. Bagaimana dengan pesanan Hana? Pesananmu? Iya, pesanan Hana. Paman masa lupa? Nah, ini apa? Kok besar sekali, Paman? Itu patung pesanan Ki Lurah. Hana kira pesanan Hana. Patung itu cantik sekali. Ya, itu gambar anaknya Ki Lurah yang sudah meninggal dunia. Meninggal dunia? Iya, kena penyakit muntaber katanya. Kasihan Ki Lurah, padahal anak satu-satunya. Kasihan ya, Paman. Mungkin Ki Lurah pesan patung ini sebagai gantinya. Betul, Hana. Tapi mana mungkin... Apanya yang mana mungkin? Kok Paman seperti orang kebingungan? Iya, betul, Hana. Paman memang bingung. Bingung kenapa? Ceritanya begini. Dengerin ya. Paman menerima pesanan ini dari Ki Lurah untuk membuat patung gambar putrinya. Tapi patung ini katanya harus bernyawa dan harus bernafas. Harus bernafas. Iya, harus bernafas dan harus mirip seperti putrinya.